usul. Mayu miring, mayu nendang, matan ni jebol ni kawang. Matan putih panceng tangguh, kawe kires ati ni musuh. Matan putih kau idola, idola Persik Mania. Persik Mania, ayo maju terus maju. Persik Mania, kami semua mendukungmu. Persik Mania, ayo maju terus maju. Persik Mania, ciptakan damai bersatu. Tangguhanmu terbukti, si macan putih lambangnya Persik Mania. Si macan putih pak maskot itu bapaknya. Maju, maju, ayo Persik maju, serang, serang, Persik mesti menang. Matan putih pancen tangguh, kawe kiris atine mungsuh. Matan putih kau idola, idola Persik Mania. Persik Mania, ayo maju terus maju. Persik Mania, kami semua mendukungmu. Persik Mania, ayo maju terus maju. Persik Mania, ciptakan damai bersatu. Macan ni kuto kediri, si macan putih ketangguhanmu terbukti. Si macan putih lambangnya Persik Mania.